Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal atas begitu besar karunia nikmat yang kita rasakan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku seiman dan seakidah, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini. Kita akan kembali menyimak program resensi buku-buku Islam. Buku yang akan kita resensi di kesempatan kali ini berjudul Al-Bida' wal Muhdatsat wa ma la asla lahu, dengan judul terjemah Ensiklopedia Bid'ah, ditulis oleh Syekh Dr. Hammud bin Abdullah Al-Mathar, diterbitkan oleh Pustaka Darul Haq Jakarta dengan tebal 559 halaman, ukuran buku 16 x 24 cm, dijual dengan harga Rp85.000. Saudaraku seiman dan seakidah, urgensi tema buku ini. Setiap kita kaum muslimin pada dasarnya memikul dua tugas yang pokok, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya pasti merupakan suatu kebaikan. Adapun apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya pastilah merupakan sesuatu yang buruk. Dan salah satu yang dilarang Allah Ta'ala dan Rasul-Nya itu yang sudah pasti membawa keburukan bila dikerjakan adalah permasalahan bid'ah atau ajaran-ajaran baru yang dibuat-buat di dalam agama. Dari sinilah maka salah satu tugas besar kaum muslimin adalah menghapus dan memerangi keburukan dengan segala jenisnya yang salah satu bentuknya adalah bid'ah di dalam agama ini. Yang sering dilupakan oleh sebagian kaum muslimin adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan selamat yang paling kokoh di dalam berpegang kepada As-Sunnah dan Al-Jamaah, dan sebaliknya paling tegas dalam memerangi dan memberantas bid'ah. Maka sangatlah tidak bisa dimengerti bila ada orang yang mengklaim dirinya Ahlus Sunnah akan tetapi paling gemar melaksanakan bid'ah. Berkaitan dengan permasalahan ini, perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh kepada As-Sunnah dan menjauhi bid'ah adalah sesuatu yang sangat jelas di dalam syariat Islam yang mulia ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, yang artinya sesungguhnya siapa yang masih hidup setelahku maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan bersama itu jauhilah oleh kalian ajaran-ajaran baru yang dibuat-buat. Karena setiap ajaran yang dibuat-buat itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dengan sanad sahih. Bahkan di dalam khutbah, Nabi SAW acap kali menyampaikan, "Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Adapun sesudah itu, sesungguhnya perkataan yang paling baik adalah kitabullah. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya ajaran agama yang paling buruk adalah ajaran-ajaran baru yang dibuat-buat, karena setiap ajaran baru yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Saudaraku seiman, yang paling perlu kita khawatirkan adalah peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabdanya, "Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup taubat dari setiap penganut bid'ah hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib nomor 54. Maka saudaraku seiman, hendaklah senantiasa kita mengingat peringatan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim Surat An-Nur ayat 63, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, yang artinya, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waspada akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi kita semua, kaum muslimin, dari fitnah akibat buruknya amal perbuatan sebagian kaum muslimin dan dari kemurkaan Allah Ta'ala. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa yang bisa dilakukan untuk ikut andil dalam tugas mulia memberantas bid'ah-bid'ah yang telah begitu membumi di tengah sebagian masyarakat muslim saat ini? Semoga dengan keberadaan buku ini dapat menjadi salah satu yang dapat memberikan jawaban baik bagi kita semua. Dengan mengenali berbagai bid'ah dengan segala masalah yang berkaitan dengannya, tentu merupakan langkah awal yang insya Allah efektif dan berbuah pahala bagi setiap muslim yang ingin berbuat. Buku kita ini, Ensiklopedia Bid'ah, dengan ukuran yang cukup tebal, adalah buku yang fokus dan cukup komplit mengulas masalah-masalah kebid'ahan dari berbagai segi, tidak hanya tentang bid'ah secara ilmiah, tetapi juga tentang berbagai kasus bid'ah faktual di dunia Islam. Saudaraku seiman dan seakidah, isi buku secara umum. Buku kita ini adalah kumpulan berbagai kasus bid'ah di dunia Islam yang berhasil dikumpulkan oleh Syekh Hammud bin Abdullah Al-Mathar, penulis. Dan terhadap kasus-kasus bid'ah ini, beliau ulas dan beliau luruskan dengan dalil-dalil yang sahih dan diperkuat oleh nukilan perkataan-perkataan ulama Ahlus Sunnah. Dan dalam banyak masalah dan problem bid'ah, jawaban yang dituangkan oleh penulis dikutip langsung dari ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah abad ini, semisal Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahumullahu ta'ala, kemudian Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, dan Komite Fatwa dan Penelitian Ilmiah Saudi Arabia. Di bagian awal, penulis meletakkan topik yang sangat penting, yaitu kewajiban berpegang teguh kepada as-sunnah dan waspada terhadap keburukan bid'ah. Di dalamnya penulis menukil banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta perkataan para ulama yang semuanya menegaskan wajibnya berpegang teguh kepada as-sunnah dan kewajiban meninggalkan bid'ah. Disusul dengan topik yang sangat penting, yaitu telah sempurnanya syariat Islam dan bahaya melakukan bid'ah di dalamnya. Dalam sub ini, penulis mengulas secara apik dalil-dalil yang menjelaskan bahwa agama ini telah sempurna. Maka menambahkan sesuatu kepada yang sempurna berarti merupakan suatu kekurangan baginya. Dan inilah logika dasar yang menjadikan bid'ah-bid'ah itu adalah suatu yang tercela, karena ia adalah hakikatnya adalah noda-noda yang menempel pada agama yang telah sempurna dan indah ini. Apa saja bahaya bid'ah? Temukan jawabannya secara lengkap dalam buku kita ini. Dan dalam sub ini, penulis juga menjawab berbagai syubhat yang sering dijadikan dalil dan dasar oleh mereka yang membenarkan adanya bid'ah hasanah di dalam Islam. Di bagian berikut, penulis meletakkan tema sub yang menarik, yaitu syarah atau penjelasan dari hadis, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat ajaran baru dalam agama kami ini, maka ia tertolak. Bahasan tema ini sangat penting untuk diteliti dan dicermati, karena di samping penjabaran makna-makna dan kandungannya, penulis juga melakukan bantahan ilmiah terhadap berbagai syubhat yang berkaitan dengan makna hadis ini. Kemudian berikutnya juga syarah atau penjelasan yang begitu luas dari hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Hadis ini pun sangat penting karena seringkali hadis ini dijadikan landasan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang memahami adanya bid'ah hasanah. Maka saudaraku seiman, mari kita selami dan ikuti penjelasan ilmiah serta bantahan terhadap berbagai syubhat yang berkaitan dengan hadis tersebut di dalam buku kita ini. Saudaraku seiman dan seakidah, di sub berikutnya penulis memberikan judul yang sangat menarik, yaitu tanda-tanda ahli bid'ah, berikut kelompok-kelompok ahli bid'ah. Berikutnya adalah sub yang pokok, yaitu penjelasan makna bid'ah dari segi bahasa dan istilah syar'i, berikut macam-macamnya. Dan disusul dengan penjelasan kapan awal mula munculnya bid'ah di dalam tubuh Islam, serta apa saja sebab-sebab yang dapat memicu munculnya bid'ah di berbagai komunitas kaum muslimin dunia. Pembahasan lain yang juga sangat menarik adalah siapa sebenarnya yang pertama kali membagi bid'ah menjadi dua, hasanah dan sayyi'ah. Dan dari mana asal-muasal syubhat ini penting untuk Anda cermati di sini. Saudaraku seiman, yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana sikap yang seharusnya bagi umat Islam terhadap bid'ah dan ahli bid'ah, dan bagaimana pula manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam membantah bid'ah dan ahli bid'ah. Dalam buku kita ini, penulis mengutip berbagai riwayat dari As-Salafus Saleh yang dapat memberikan pencerahan tentang bagaimana cara yang benar dan efektif memerangi bid'ah dan membantah ahli bid'ah. Masalah lain yang juga tidak kalah penting adalah bid'ah itu ternyata bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, dan di antaranya ada yang bisa menyebabkan pelakunya jatuh ke dalam kekufuran, karena bid'ah bisa terjadi dalam masalah-masalah pokok-pokok akidah, dan ini tentu sangat menakutkan. Dan yang juga sangat mengkhawatirkan adalah bid'ah dalam ibadah amaliyah, karena telah tersebar secara luas di tengah masyarakat. Sebagai konsekuensi, pertanyaan yang kemudian acap kali muncul adalah, bagaimanakah hukum sholat bermakmum kepada ahli bid'ah? Ahli bid'ah yang bagaimana yang masih ditolerir, boleh kita sholat di belakangnya? Dan siapa saja yang kita tidak boleh sholat di belakangnya? Temukan rinciannya di dalam buku kita ini. Saudaraku seiman, setelah semua yang dijelaskan di atas, barulah penulis menyebutkan berbagai bid'ah yang merajalela di muka bumi ini. Dalam buku kita ini, Anda dapat mendalami bid'ah-bid'ah dan apa-apa yang tidak memiliki dasar. Misalnya dalam tema, adzan dan iqamah, menyembelih kurban, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mendirikan bangunan, memberi penghormatan, mengusap sesuatu dan tabarruk, tawassul, mengurus jenazah, haji dan umrah, doa dan zikir, zakat, pernikahan, mengucapkan salam, jabat tangan, sedekah, sholat, puasa, membaca Al-Quran, perayaan dan pesta, serta wudu dan lain sebagainya. Saudaraku seiman seakidah, sungguh buku ini buku yang bagus yang patut dikaji dan dijadikan rujukan bagi setiap muslim yang mencintai ilmu. Akhirnya kami berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berkenan mendatangkan manfaat dengan buku ini bagi kami, penerbit, dan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat para pembaca. Dan semoga segala upaya penyebaran buku ini dijadikan Allah Ta'ala sebagai tambahan pada timbangan kebajikan kita semua pada hari kemudian nanti, di mana tidak akan berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang selamat. Demikian saudaraku seiman program resensi buku kita di kesempatan kali ini. Buku yang kita resensi berjudul Al-Bida' wal-Muhdathat wa ma la aslalahu. Judul terjemahan Ensiklopedia Bid'ah, ditulis oleh Syekh Dr. Hammud bin Abdullah Al-Mathar, penerbit Pustaka Darul Haq Jakarta, dengan tebal buku 559 halaman, ukuran 16x24 cm, dijual dengan harga Rp85.000. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkapnya, silakan buka situs www.darulhaq.com atau bisa menghubungi telepon 021-8499-9585. 021-8499-9585 atau melalui pesan singkat 0812-812-00902. 0812-812-00902. Demikian kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.